الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني جدا أن ألتقي بإخواني طلبة العلم من أهل السنة والجماعة في هذه البلدة الطيبة، الطيب أهلها بإذن الله تعالى، في ماليزيا، في العاصمة جاكرتا، في مسجد المهاجرين والأنصار، في هذا اليوم يوم السبت الموافق للواحد والعشرين من شهر شوال لعام 38 و400 من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وبعد. Setelah Syekh menyampaikan mukaddimah, beliau mengungkapkan kebahagiaannya bisa berjumpa dengan ikhwah semuanya, para talabatul ilm dari Ahlus Sunnah di tempat ini, di wilayah Depok, pada tanggal 21 Syawal 1438 Hijriah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari pertemuan ini. أقف معكم إخواني في الله في هذه الجلسة المباركة بإذن الله حول آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس دعوته ومنهجه وطريقته. قل للناس هذه سبيلي، يعني هذه طريقي وهذا منهجي. أدعو إلى الله. إذن وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله، وظيفة الرسل الدعوة إلى الله. أجمل وظيفة وأفضل وظيفة أن تكون من الدعاة إلى الله. لو سئلت هذا السؤال، ما هي أفضل وظيفة على وجه الأرض؟ هل هي أن تكون وزيرا أو رئيسا أو ملكا أو قائدا أو غنيا أو ثريا أو لا؟ أفضل وظيفة على الإطلاق وظيفة الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله، تدعو الناس بالخطبة، بالمحاضرة، بالدرس، بالكتاب، بالأخلاق، بكل شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياتي لله، أدعو الناس إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول ابن القيم رحمه الله: الله في تحت قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال: أصلا وفرعا، أو أصلا وميراثا، أصلا وفرعا أو أصلا وميراثا. الله أعلم حيث يجعل رسالته. يختار هذا رسول، محمد رسول من مكة عربي، نوح رسول، زكريا رسول، عيسى، موسى، هذا أصل. الفرع فلان علي باسوقي في داعية إلى الله في جاكرتا مثلا، علي باسوقي فلان وعبد البر وفلان وفلان وفلان وكثير ما شاء الله، جعل في المدينة الفلانية فلان، في المدينة الفلانية فلان، ورثة الأنبياء، وأنتم كذلك ورثة الأنبياء. الله أعلم حيث يجعل رسالتك الفرعا وأصلا، أو أصلا وميراثا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والله فخر لك أن تدعو إلى الله، أن الله يضعك في موضع الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نعم. Kemudian Syekh memberikan faedah kepada kita di majlis ini dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku yang aku senantiasa menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Aku dan orang-orang yang senantiasa mengikuti aku. Perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan dan menjelaskan kepada umatnya perihal jalan yang ditempuhnya, perihal manhaj yang ditempuhnya. Maka Allah menyatakan, qul, katakan, katakan untuk semua umat manusia bahwa ini adalah sabili, ini adalah jalanku, ini adalah manhajku, yang dengannya aku senantiasa menyuruh umat manusia kepada Allah. Dan ingatlah, ini merupakan tugas amaliyah yang sangat dan paling utama. Tugasnya para nabi, tugasnya para utusan-utusan Allah, berdakwah kepada Allah. Dan tentunya posisi para nabi yang menjalankan dakwah ini tentunya merupakan posisi yang paling utama dan tugas yang paling utama. Maka demikian pula orang yang menjadi da'i di jalan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka mewarisi jalannya para nabi. Sekiranya kalian ditanya, apakah amalan yang paling utama dan tugas yang paling utama? Tidak akan mungkin jawabannya menjadi seorang presiden, menjadi seorang penguasa, menjadi orang yang kaya, demikian dan demikian dan demikian, kata beliau. Kesemuanya tidak bisa mengalahkan keutamaan apa yang telah diemban oleh para anbiya, yaitu menyeru dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdakwah di jalan Allah terrealisasikan, apakah dengan khutbah, dengan memberikan kajian-kajian, dengan menghadiri pelajaran-pelajaran, menyebarkan buku-buku agama, menampakkan kepada umat manusia akhlak yang baik, dan segala sesuatu yang dikembalikan kepada ilmu agama. Maka sungguh ini merupakan bagian dari dakwah. Sebagaimana yang telah Allah ingatkan di dalam firman-Nya yang artinya, katakan, sesungguhnya salatku, korbanku, dan hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Artinya, seorang muslim memiliki prinsip bahwa seluruh kehidupannya hanya untuk Allah, dan dia berupaya untuk menyeru umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya Allah lebih tahu, Allah Maha tahu kepada siapa diturunkan, dijadikan risalah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan pelajaran bahwasanya agama diturunkan kepada para hambanya dari kalangan utusan-utusannya, yaitu para nabi dan rasul, dan ini asalnya memang demikian Allah turunkan kepada mereka. Tetapi kata Imam Ibnu Qayyim, keutamaan juga Allah berikan secara far'an. Selain daripada nabi dan rasul yang mewarisi amaliyah mereka dalam berdakwah, maka mereka mendapatkan keutamaan dari ayat ini. Demikian dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan beliau diutus di kota Mekah, kemudian Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian Nabi Zakaria kepada kaumnya, Isa, demikian pula Musa, mereka semuanya adalah asal muasal yang mengemban tugas dan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Tetapi selain mereka mendapatkan keutamaan sebagai para pewaris yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apakah itu Al-Ustaz Abdul Bar hafizahullah taala ataupun yang lainnya, semua para dai yang berupaya untuk menyeru umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka, apakah di kota fulan, di sana ada si fulan, di kota fulan ada si fulan, ketika mereka menyeru di jalan Allah, hakikatnya mereka adalah para pewaris para nabi. Dan antum semuanya, kalian semuanya, ketika berupaya untuk menjadi contoh yang baik dengan menghidupkan nilai agama dalam kehidupan kalian, maka sungguh kalian telah berdakwah, dan ini merupakan amalan yang sangat mulia. Dan kembali beliau menegaskan dari apa yang Allah ingatkan, bahwa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan, dan kita kalian memiliki andil di dalam dakwah, maka berbahagialah, itulah keutamaan yang sangat besar bagi kalian, karena saat ini kalian sedang mewarisi para nabi. الدعوة إلى الله إخواني في الله شرف عظيم، شرف أعظم من الملك. لو أن أحدكم قيل له أنت مرشح تصبح وزير أو محافظ أو رئيس أو غني أو أي مسؤولية، يفرح فرح عظيم. والله الذي لا إله غيره إذا شرفك الله واختارك للدعوة، الله يخلق ما يشاء ويختار. هذا أعظم شرف، الله يخلق ما يشاء ويختار. خلق البشر، اختارك أنت داعية، اختارك من بين الناس أن تدعو إليه، كما اختار السماوات السبع، خلق السبع واختار السماء السابعة لتكون موضع العرش، وخلق الأرض سبع أراضين واختار مكة أفضل بقاع الأرض، وخلق المياه واختار زمزم أفضل المياه، وهكذا خلق الرسل واختار محمد أفضل الرسل، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول، التفاضل بين المخلوقات، حتى التفاضل في غير المخلوقات في القرآن. الله أنزل الكتب وأفضلها القرآن، والقرآن أفضله آية الكرسي وهكذا وسورة الفاتحة. فالله عز وجل خلق الخلق واختارك أنت تكون داعي إليه، هذا شرف عظيم. الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن منه؟ من أفضل منه؟ من أشرف منه؟ من أكرم منه؟ لا أحد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، انتبه، دعا إلى الله، ما دعا إلى نفسه. بعض الناس يدعو حتى يتجمهر الناس حوله ويكون له أتباع وأنصار، هذه ليست دعوة إلى الله، كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان في كتابه إعانة المستفيد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما دعا إلى حزبه. فالحزبية محرمة في دين الله بالكتاب والسنة والإجماع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ما دعا إلى طائفية ولا إلى مذهبية ولا إلى عرقية. هذه دعوتكم يا معشر أهل السنة، دعا إلى الله، هذا هو الموفق، هذا هو المخلص، هذا هو المسدد، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، كما قال الحسن البصري الذي يدعو إلى الله، قال الحسن البصري هذا حبيب الله، هذا ولي الله الذي يدعو إلى الله، ما يدعو إلى دنيا والعياذ بالله. يقول بعض أهل العلم ثلاثة، ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله واحد، وعمل صالحا اثنين، وقال إنني من المحسنين أو من المسلمين، يعني من المخلصين الموحدين، لا أحد لا أحد لا أحد أبدا أبدا أبدا أفضل منهم. هذا كلام الله. الشيخ berkata dakwah di jalan Allah merupakan keutamaan yang sangat besar. Bahkan keutamaan berdakwah di jalan Allah mengalahkan segala-galanya. Bahkan lebih besar dan lebih utama daripada sekedar menjadi penguasa, pemimpin. Sekiranya ada seorang yang datang kepada kita seraya berkata, kamu saya pilih untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seseorang yang memiliki kedudukan, maka ingatlah, ingat, ketika Allah memilih kalian untuk menjadi seorang dai di jalan Allah, maka sungguh ini mengalahkan segala-galanya. Wallahi demi Allah, la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada sesama yang hak selain Allah. Tidak ada yang lebih mulia melebihi ketika Allah memilih kalian untuk memiliki peranan di dalam berdakwah, menjadi penyuruh di jalan Allah. Ketika orang senang dipilih untuk menjadi pemimpin, maka kebahagiaan ketika Allah pilih kalian menjadi juru da'i di jalan Allah sungguh lebih mulia dan lebih membahagiakan. Dan beliau kembali menegaskan, bersyukurlah ketika Allah pilih kalian untuk berjalan menjadi pewaris para nabi. Ketika Allah pilih kalian, ini sungguh merupakan keutamaan yang sangat besar, karena pilihan Allah merupakan sesuatu yang sangat besar nilainya dalam kehidupan ini. Dan itu ketentuan Allah, tidaklah semuanya Allah samakan. Allah menciptakan 7 langit Tapi Allah pilih langit yang ketujuh, di atasnya ada arsy. Menjadi langit yang paling utama. Allah pilih Mekah. Wilayah Mekah menjadi wilayah yang paling utama secara itlak dari seluruh wilayah yang ada di atas muka bumi ini. Allah memilih Zam-Zam menjadi air yang paling istimewa, yang mengalahkan keistimewaan semua air yang ada. Maka demikianlah Allah menciptakan umat manusia, tapi Allah memilih hambanya dari, atau memilih dari sebagian para hambanya untuk menjadi rasul, utusan Allah, dan menjadi nabinya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling utama, menjadi manusia yang paling utama. Setiap mereka ada yang Allah lebihkan, dan itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dipaparkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadil Ma'ad dalam jilid yang pertama. Dipaparkan kepada kita bagaimana terjadinya perbedaan-perbedaan di kalangan makhluk atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang beliau katakan di kitab ini, bagaimana Allah menurunkan kitab-kitab dan semuanya mulia, tetapi Allah ingatkan yang paling agung, kitab yang paling agung adalah Al-Qur'an. Tapi ingat pula, di dalam Al-Qur'an di antara surat-surat yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Dan demikian pula ayat-ayat yang ada di antara ayat yang paling agung tentunya sebagaimana yang kita ketahui. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika benar-benar Allah pilih kalian untuk bisa memiliki peranan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya menyeru umat ini bukan karena tendensi yang lainnya, tapi benar-benar menyeru umat manusia di jalan Allah. Tidak menyeru mereka untuk supaya mereka memiliki loyalitas dan berkumpul kepada kita, yang hakikatnya kita menyeru umat kepada diri kita. Ingat bahwa kemenangan, kebahagiaan dalam dakwah bukan karena banyaknya umat yang mengikuti seorang dai, sehingga dia menyatakan, lihat pengikutku, lihat jumlah orang-orang yang percaya kepadaku, sangat banyak. Tidak, bukan demikian. Sementara terangkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitabnya I'anatul Mustafid, diingatkan oleh beliau, kata beliau, bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah, mereka tidak menyeru untuk, atau tidak menyeru kepada sikap hizbiyah, untuk loyalitas kepada kelompok tertentu. Ingat, ini merupakan perkara yang diharamkan secara ijma' di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang sangat Allah haramkan. Dan seorang da'i di jalan Allah, tidaklah mereka menyeru untuk memberikan loyalitas kepada kelompok tertentu, atau menyeru kepada kelompoknya, juga tidak pula kepada mazhab tertentu, atau kepada sebuah kebangsaan, kesukuan. Bukanlah demikian. Tetapi benar-benar dia berupaya bagaimana dakwahnya itu hanya kepada Allah. Dan inilah sesuatu yang harus kita upayakan. Dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, seseorang yang beramal dan berperanan untuk mendakwahkan, beriman kepada Allah, beramal dan menyampaikan hal ini kepada umat yang lainnya, bangga dia sebagai seorang Muslim, inilah yang dikatakan sebagai Habibullah, sebagai Waliullah. Demikian dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, dengan syarat orang ini berdakwah di jalan Allah, di jalan Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada dunia atau yang lainnya. Perhatikan dari apa yang telah Allah ingatkan ketika Allah menyatakan, waman ahsanu qawlan, ahsan, sifat yang pertama yang sangat mulia. Kemudian beramal dengan amal yang saleh, Kemudian dia berkata bahwa aku termasuk orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, beramal dan memasrahkan kehidupan kepada Allah. Demikian ketika ada ketika ada orang yang seperti ini, maka kata beliau tidak ada dan tidak ada dan tiada, kata beliau, yang lebih afdal dari mereka, dan itulah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. يقول صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني الكبير والأوسط: إن لله عبادا اختصهم بالنعم. أقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في معجم الطبراني الكبير والأوسط: إن لله أقواما اختصهم بالنعم. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، لمنافع العباد، فيقرها فيهم ما بذلوها، فيقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها منهم وحولها إلى غيرهم، فيقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها انتزعها منهم فحولها إلى غيرهم. حديث يحسنه العلامة الألباني وغيره. يا معشر أهل السنة، يا أهل التوحيد، يا أهل العلم، يا أهل الفضل، الله أعطاكم هذه النعمة لمنافع العباد، انتبه، لمنافع العباد. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. الله أعطى القرآن لمنافع العباد. علم أبناء المسلمين، المرأة تعلم النساء، والرجل يعلم الرجال، علم البيت، علم الأطفال، دعوة إلى الله. أعطاك علم، أعطاك سنة، علم رجال أو نساء، أدعو إلى الله، بلغ دين الله. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد فيقرها فيهم، يعني يبقى النعمة، تبقى فيهم إذا بذلوها للآخرين، تبقى النعمة عندهم ما تزول، فيقرها فيهم ما بذلوها. فإذا منعوها، يعني ما بذلوها، سواء كان مالا أو علما أو جاها، ما نفعت الناس بهذه النعمة التي معك، انتزعها الله منك وحولها إلى غيرك، ما تستحقها أنت، ما تستاهلها أنت، لا تصلح لها. انتزع الله هذه النعمة لأنك ما بذلتها، عندك علم ما تدعو، كأنك ميت لا تتحرك، عندك قرآن، عندك سنة، لا خطبة، لا محاضرة، لا دعوة إلى الله، ما عندك هم الدين وهم الدعوة، الله بينتزع هذه النعمة منك ويضعها عند شخص آخر أفضل منك. هذا حديث نبوي، هذا ليس من رأسي يا إخوان. بعض الناس ذهبت منهم نعم وهو ما يدري أنك ما بذلت هذه النعمة، ما بذلت هذه النعمة، فإذا بذلتها تبقى وتزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر النعم بذلها، وأفضل شيء تبذله الدعوة إلى الله. والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذا توفاك الله وكنت في قبرك تصل إليك الحسنات وأنت في قبرك ولحدك، من الذين استقاموا على يدك استجابوا لك، دعوت هذا المشرك إلى التوحيد، وهذا المبتدع إلى السنة، وهذا الجاهل إلى العلم، وهذا الضال إلى الهدى، واستجابوا لك وكنت من المخلصين جاءتك الحسنات وأنت في قبرك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما في صحيح مسلم، ومنها أو علم ينتفع به. الذين استجابوا لك، أبناءك، زوجتك، جيرانك، كل الناس. كالمتوظف المتقاعد، تعرف الموظف المتقاعد؟ موظف متقاعد يأتيه الراتب وهو في بيته لا يعمل، الراتب يصل إليه في بيته وهو لا يعمل، لأنه قد عمل في بداية الأمر حين راحة، والراتب يجي إلى البيت. الداعي في الدنيا يشتغل يشتغل، إذا مات تصل إليه الحسنات وهو في قبره، ما انقطع العمل. وأنت في قبرك معك كتاب، معك شريط، معك طالب، معك إنسان تابع على يديك، استقام على يديك، عرف السنة، عرف التوحيد، عرف الخير. والله هذا فضل عظيم يا ناس، والله فضل الدعوة عظيم، شرف. لا تفرطوا فيه يا معشر الإخوة. الدعوة إلى الله لو نتكلم في هذا الباب إلى اليوم الثاني ما انتهينا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وهذه إشارة للأذكياء منكم، هذه إشارة للأذكياء وليست للبلداء، لأن الذكي ينتفع بالذكرى. والله قال وذكر فإن الذكرى تنفع مين؟ تنفع المؤمنين، المؤمن ينتفع بالتذكير، غير المؤمن ما ينتفع. تمر الآيات والأحاديث والتذكير غافل والعياذ بالله. نعم. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya, sesungguhnya Allah memiliki para hamba, memiliki para hamba yang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka dan mengkhususkan mereka dengan ragam kenikmatan. Perhatikan, Allah memilih sebagian para hamba dan Allah benar-benar mengkhususkan mereka dengan kenikmatan-kenikmatan. Untuk apa? Perhatikan sabda Nabi ini, limanafi'il ibad, untuk kemanfaatan para hamba-hamba Allah. Allah pilih mereka sehingga hamba-hamba Allah ini mendapatkan kemanfaatan darinya. Allah pilih mereka dan Allah tetapkan mereka, dan orang ini sanggup untuk memberikan apa yang mereka miliki sampai di suatu saat ketika mereka telah meninggalkan dari apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu memberikan kemanfaatan kepada para hamba dari apa yang mereka miliki dari kenikmatan-kenikmatan. Ingat ancaman Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan mereka dan Allah akan pilihkan hamba-hamba yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, perhatikan hadis ini, ini bukan dari perkataan saya, bukan muncul dari akalku, tapi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah memilih sebagian para hambanya dengan ragam kenikmatan yang dengannya dia bisa mendapatkan atau bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Maka beliau mengingatkan, wahai saudaraku, saudaraku yang memiliki keutamaan, apakah yang kalian miliki mendatangkan kemanfaatan untuk para hamba? Perhatikan firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki aqwaman, tidak semuanya, segolongan kaum yang Allah pilih mereka untuk menjadikan apa yang dimilikinya dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Oleh sebab itu, apapun yang kalian miliki, adakah mendatangkan kemanfaatan untuk saudara kita? Al-Quran, As-Sunnah. Siapapun kita tentunya memiliki bagian daripada ini. Adakah kita memberikan kemanfaatan untuk saudara kita dari apa yang telah kita pahami? Apakah kita menyampaikan, laki ataupun perempuan, apakah kita telah mengajarkan bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kenikmatan ini akan tetap ada pada kalian dan mendatangkan kemanfaatan untuk kalian dan yang lainnya. Tapi kalau kalian berdiam diri dari kenikmatan yang telah kalian miliki, tidak ada upaya, tidak ada usaha, akan datang suatu masa yang mana Allah akan memilih hamba-hamba yang lainnya yang memiliki keutamaan, apakah itu ilmu, apakah itu harta, ataukah yang lainnya, yang mampu untuk memberikan dari apa yang mereka miliki kepada saudara-saudaranya yang lain. Perhatikan orang yang berdakwah di jalan Allah dengan apa yang dia miliki, dia akan mendapatkan keutamaan walaupun dia telah mati, telah menjadi mayit. Tapi dahulunya dia mengajarkan Al-Quran, dia mengajarkan sunnah, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga saudara-saudaranya yang lainnya mendapatkan kemanfaatan. Janganlah ketika seorang mati, matilah semua yang ada yang seharusnya didapatkan kebaikan setelah kematian. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa ciri kita dikatakan sebagai orang yang kelak akan mendapatkan kebaikan adalah ketika kita mampu bersyukur dari apa yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah, sekiranya kalian bersyukur, maka niscaya aku akan berikan tambahan kepada kalian. Ingat, Allah akan memberikan tambahan tatkala kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bersyukur dari kenikmatan? Berupaya untuk menjadikannya di jalan Allah, berupaya untuk menjadikan kenikmatan yang ada yang dia miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada satu orang saja yang mendapatkan petunjuk disebabkan kamu, maka sungguh itu lebih istimewa daripada kalian mendapatkan unta merah. Duhai bahagianya seseorang, Allah wafatkan dia, kemudian dikuburkan hamba ini, tapi kebaikan dan pahala mengalir kepadanya dan terus datang kepadanya. Dan sungguh hal ini adalah dengan berdakwah dengan apa yang dimilikinya. Indahnya ketika si fulan mendapatkan petunjuk, si fulan yang dahulunya sesat, kemudian dia hidup di atas petunjuk disebabkan karena kamu, dan kamu lakukan dengan tulus ikhlas, benar-benar kalian ikhlas hanya mengharapkan dari Allah, maka tak kala kalian wafat, kebaikan akan mengalir kepada kalian. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Sudah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, putuslah amalan anak Adam kecuali di antaranya, kata beliau, ilmu yang bermanfaat. Inilah warisan yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Jadikanlah orientasi di dalam kehidupan kalian adalah bagaimana aku mati, tapi kebaikan-kebaikan senantiasa mengalir kepadaku. Dan tentunya ini dengan beramal saleh dan benar-benar ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kalian yang dikatakan seorang yang mutaqaid, pensiun, seorang pensiunan, walaupun dia duduk di rumahnya, gaji terus datang, tidak terputus, walaupun dia tidak bekerja. Kalau dikatakan kenapa dia mendapatkan gaji, dulunya tentunya dia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai yang bekerja dan bekerja, dari masa tua dia pensiun, maka dia mendapatkan gaji walaupun dia tidak bekerja. Ini hanya sebagai contoh. Ini hanya sebagai contoh. Dan keutamaan agama tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kemudian hendaknya setiap kita benar-benar memperhatikan perkara apa yang kiranya benar-benar akan mengalir setelah kematian kita. Dan berdakwah di jalan Allah merupakan sebuah keutamaan. Dan berbicara masalah ini tentunya membutuhkan waktu yang lama, karena ini merupakan subhanallah permasalahan yang sangat penting. Tapi kiranya sedikit dari apa yang kami sampaikan bisa mengingatkan kalian. Semoga beliau menyampaikan masal, cukuplah dikatakan sebuah kalung apa yang melingkari lehernya. Jangan memahami kalung harus emas yang sekian banyak baru dikatakan apa? Kalung. Sampai kata beliau, orang yang cerdas dia akan memahami dari ungkapan walaupun tidak panjang dan lebar. Intinya kata beliau, perhatikan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadakir, berikan peringatan. Sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Apakah kalian mendapatkan kemanfaatan? Maka hendaknya setiap kita memperhatikan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Min al-ni'am allati an'am Allah biha 'alaykum wa hiya kathira. Ni'mat al-Islam, ni'mat as-Sunnah, wa ni'mat talab al-'ilm. Thalath ni'am. As-Sunnah ni'mah. Wal-hidayah ila talab al-'ilm ni'mah, lianhu qad yakun hunaka sunni lakin laysa bitalib 'ilm. Wa ni'mat an takun aydan da'iyah. هذه نعمة رابعة. نعمة هذا المسجد المبارك، مسجد المهاجرين والأنصار، يجتمع فيه الإخوة والأحباب والأصحاب، نعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل للمدينة أسس المسجد ليجتمع فيه الناس، يجتمعوا يتعاونوا على البر والتقوى. نعمة هذه الإذاعة، إذاعة شعار التوحيد، جزى الله القائمين عليها أخونا الأستاذ أيوب وغيره، هذه نعمة أيضا. نعمة الحرية، نحن كنا في ماليزيا ما رأينا مثل هذا الخير يا إخوان، ما رأينا مثل هذا الخير الذي في إندونيسيا. هذه نعمة، حافظوا عليها من الزوال، اشكروها بالعمل مش باللسان فقط، تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، فإن الله يقول وتعاونوا، هذا أمر يفيد الوجوب، والتعاون على البر والتقوى قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا بحسبه، فهو عمل صالح. التعاون على البر والتقوى مأمور به في الكتاب والسنة وبالإجماع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. تعاونوا يا عباد الله، يا عباد الله تعاونوا على الدعوة، تعاونوا على الأخوة، بل ابذلوا صاحب المال بماله، وصاحب الجاه بجاهه، وصاحب العلم بعلمه. هكذا الصحابة. الإسلام ما يقوم على شخص واحد، الدعوة ما تقوم على شخص واحد، الدعوة تحتاج إلى تعاون وتكاتف من الجميع. دعوة الجميع، ليست دعوة لشخص واحد. فالقوي بحاجة إلى الضعيف، والضعيف بحاجة إلى القوي. من يأتينا بدليل من القرآن على هذا؟ أن القوي بحاجة إلى الضعيف، والضعيف بحاجة إلى القوي. من يأتينا بدليل من القرآن وله مني جائزة. يلا شيخ علي. Syekh menjadikan hadiah siapa yang bisa menyebutkan ayat perihal bahwasanya orang yang lemah itu membutuhkan orang yang kuat itu pasti membutuhkan orang yang lemah. Satu ayat sebagai dalil yang memiliki makna demikian. Orang yang kuat membutuhkan orang yang lemah, atau orang yang kaya membutuhkan orang yang lemah. Silakan. Baik. لا يوجد الدليل في سورة الكهف أن الرجل الملك الصالح القوي وهو ذو القرنين مع قوته، عنده المال وعنده الرجال وعنده السلاح وعنده القوة، مع هذا وبحاجة إلى الضعفاء. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه خير، قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة. هم ضعفاءهم طلبوا منك، شو شدهم القوي يقول للضعيف تعال معي، أنا بحاجة إليك وأنت بحاجة إلي. أنتم هكذا في الدعوة، الداعية وطالب العلم والشيخ والعالم بحاجة لك وأنت بحاجة له، أما هذا في جهة وهذا في جهة غلط. قال لهم هم ضعفاء مساكين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا. ها؟ وموسى قوي، إن خير من استأجرت القوي إيش؟ مع هذا وهو قوي قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. يا إخوان أنت بحاجة إلى السلفي، يحتاج إلى سلفي، سني يحتاج إلى سني، موحد مع موحد، ضعيف مع ضعيف قوة. إياكم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية المتفرقة، هذا بمفرده وهذا بمفرده وهذا بمفرده، كل واحد يقول أنا مالي صلاح، علي نفسي، أنا رب إبلي والبيت رب يحميه، لا إله إلا الله. الدعوة يقول لك لها الله مالي صلاح أنا. الدعوة دعوة الجميع، إذا شرفك الله بهذا الشرف لا تتركه. وختام الآية قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي العلم بالإجماع، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، ولسنا كبقية كبعض الجماعات التي تدعو على جهل، ندعو على علم والبصيرة هي العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البصيرة تكون في أمور ثلاثة، بصيرة في حال المدعو هذا هو كافر مسلم فاسق فسق الشبهات فسق الشهوات، ما حال هذا؟ وبصيرة في كيفية الدعوة، وبصيرة فيما تدعو إليه، أنواع ثلاثة. ندعو معشر أهل السنة بعلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه من حديث معاوية، إذا أراد الله بك الخير فقهك في الدين وعلمك القرآن والسنة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنتم أتبع من؟ أتبع محمد عليه الصلاة والسلام، أدعو على بصيرة. يا معشر أهل السنة، الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنتم الذين اتبعوا المهاجر والأنصار بإحسان يعني بإتقان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أنتم يا أهل السنة الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان أي بإتقان. قال الشيخ ابن عثيمين أما بقية الجماعات فاتبعوه لكن ما اتبعوه بإحسان، ما اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان. أنت أيها السني السلفي الذي اتبعت المهاجرين والأنصار بإحسان، أنت الذي تحارب الشرك، قال وما أنا من المشركين، وأتباعه كذلك يحاربون الشرك يحاربون البدع. هذه كلمة موجزة لأبنائي وآبائي وإخواني وأصحابي، أسأل الله العظيم الكريم أن ينفعنا بها وإياكم في الدنيا والآخرة، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. أنا الذي جمعني بكم العقيدة والمنهج السلفي، نأتي من آخر الدنيا تهفو القلوب إلى لقائكم وإلى الجلوس معكم، لأنكم إخوتي في المنهج السلفي، نلتقي ونتذاكر ونتدارس ونتناصح، وأذكركم وتذكروني وتبشرون وأبشركم هكذا. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada penutup, beliau mengingatkan kepada kita, kenikmatan itu sangat banyak dan beragam. Tapi perhatikan, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ketika Allah karuniakan kepada kalian semangat untuk belajar ilmu agama. Kini di luar banyak seorang yang dikatakan muslim atau mungkin dia sunni, tetapi dia tidak belajar ilmu agama, membiarkan kehidupannya sebagaimana kebanyakan orang berjalan. Oleh sebab itu ketika kalian mendapatkan semangat untuk menjaga sunnah dengan belajar ilmu agama dan menyebarkannya, ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Demikian pula nikmat masjid yang kita miliki, Masjid Al-Muhajirin wal Ansar. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tiba saat hijrah, maka pertama kali yang beliau bangun adalah masjid. Kenapa demikian? Masjid merupakan tempat dan pusat untuk menyebarnya dakwah. Syukurilah. Tapi lagi, kalian telah memiliki radio syiar tauhid. Ini kenikmatan yang benar-benar besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan. Kemudian juga saya perhatikan kebebasan dalam berdakwah, ini merupakan kenikmatan yang harus kalian manfaatkan dan kalian perhatikan. Saya telah mengunjungi Malaysia. Kami tidak mendapatkan sebagaimana kebebasan yang kami rasakan di negeri kalian. Ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat itu semuanya. Bersyukurlah dari beragam kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kalian. Kemudian beliau menegaskan kepada kita, hendaknya kalian saling berta'awun, saling tolong-menolong di antara kalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam al-birr wa taqwa. Apakah itu perkara yang wajib? Demikian pula perkara yang mustahab. Jadilah kalian orang yang saling berta'awun di antara kalian. Dan juga tentunya berta'awunlah kalian untuk tegaknya dakwah, terjaganya ukhuwah. Jadi membutuhkan pengorbanan, pengorbanan ilmu, pengorbanan harta, kedudukan, bagaimana apa yang kita miliki kita perjuangkan untuk kemuliaan kita setelah kematian. Perhatikan kehidupan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Para sahabat hidup dan bergerak untuk sebuah kemuliaan dakwah, sehingga bagaimana dakwah ini bisa dirasakan oleh selain mereka dan bersatunya kalian, bersatunya semua elemen yang ada di tengah-tengah ahlus sunnah merupakan sesuatu yang harus nantiasa diupayakan. Bagaimana berinteraksi antara orang kaya dan orang yang miskin, orang yang kuat dengan orang yang lemah, siapapun mereka, kuatkan persaudaraan, kuatkan ikatan persaudaraan. Kemudian Syekh tadi bertanya, siapa kiranya yang bisa menyebutkan dari ayat bahwa orang yang kaya itu membutuhkan orang yang miskin? Kemudian ketika ada antara ikhwatir yang menjawab, maka beliau menyebutkan bahwa dalilnya dalam Al-Quran, bahwa orang yang kaya, orang yang kuat membutuhkan orang yang lemah atau membutuhkan orang yang miskin, ada dalam surat Al-Kahfi. Perhatikan, seorang malik yang saleh, raja yang sangat saleh yang bernama Dzulqarnain, bagaimana ketika datang orang-orang yang meminta bantuan kepadanya, ketika datangnya Ya'juj dan Ma'juj, Maka apa yang mereka katakan? Fa'inuni biquwwah. Ini adalah bentuk ta'awun antara orang kaya atau antara orang yang kuat dengan orang yang lemah. Kemudian beliau berkata, inilah seharusnya kalian wujudkan di dalam dakwah. Maka niscaya kalian akan mendapatkan. Tapi tidak seperti kalian realisasikan, maka sungguh ini merupakan musibah. Oleh sebab itu, dalam ayat yang lainnya, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bagaimana kita mengetahui seorang nabi yang qawi, yang kuat, tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan yang diminta oleh Musa alaihissalatu wassalam, ya Allah jadikan untukku waziran min ahli, seorang yang bisa membantu aku dari keluargaku. Seorang nabi membutuhkan orang yang bisa membantu dan menguatkannya dalam berdakwah. Maka demikianlah, orang yang lemah pun ketika bersatu sama mereka dengan orang-orang yang lemah akan menjadi kuat, sekiranya tidak ada orang yang kuat untuk membantunya. Sebagaimana kita mengingat ketika sekelompok kambing mereka berkelompok, maka serigala pun tidak akan berani menerkamnya. Tapi serigala akan menerkam ketika melihat seekor kambing yang berjalan sendirian. Maka perhatikan permasalahan seperti ini. Perhatikan permasalahan ini. Ini adalah kemuliaan ketika susah payahnya kalian di dalam langkah adalah untuk dakwah. Ini merupakan syaraf kemuliaan. Kata saya, jangan kalian tinggalkan ketika kalian telah mendapatkan anugerah yang seperti ini. Kemudian sebagai penutup, melanjutkan ayat yang beliau baca di awal pertemuan. Karakter dari dakwah yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu menyeru umat manusia ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu dan secara ijma' para ulama, karakter dakwah ini di atas ilmu. Tidak sebagaimana gerakan-gerakan dakwah yang lainnya yang tidak memperhatikan ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, basirah ini diperlukan dalam tiga permasalahan. Pertama, kita berilmu, mengetahui tentang keadaan para mad'u, orang yang kita seru, orang yang kita ajak, umat yang kita ajak. Apakah dia muslim? Apakah dia kafir? Apakah dia sunni? Apakah dia ahlul bidah? Apakah dia demikian dan demikian? Perhatikan keadaan mereka. Kita harus mengetahui. Setelah itu, yang kedua, bagaimana kita berdakwah? Bagaimana kita berdakwah? Ini membutuhkan manhaj. Yang ketiga, kita harus mengetahui perkara apa yang kita ajarkan kepada mereka, yang kita dakwahkan kepada mereka. Ini yang kita perlukan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa benar-benar memang sifat dan keadaan seorang hamba yang terbaik adalah ketika Allah arahkan hamba ini di dalam kehidupannya untuk memahami ilmu agama. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka sungguh Allah akan fahamkan hamba ini dalam urusan agamanya. Makanya kembali beliau mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan kita ini mengarah kepada kebaikan ketika Allah mudahkan kita, Allah bimbing kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, dan mendatangkan kemanfaatan untuk umat yang lainnya. Kemudian dengan tegas dan lantang beliau mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang mengikuti As-Sunnah, ya masyara Al-Sunnah, kalian ini adalah umat yang berupaya untuk mengikuti jejak para pendahulu kita. Itu as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang pendahulu kita yang senantiasa berlomba dari kalangan para muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin, mengikuti al-ansar bi'ihsan. Artinya bi'ihsan ini dengan itqan, dengan betul-betul kemantapan yang jelas, yang kokoh, ilmu yang kokoh. Dan ini merupakan sifat dari Ahlus Sunnah. Dan sekiranya kalian benar-benar ingin mengikuti kaum muhajirin, ingin mengikuti kaum ansar, wujudkan dalam kehidupan ini untuk memperkuat upaya kita mengikuti jalan mereka dengan ihsan, dengan itqan, dengan sangat teliti dan hati-hati di atas ilmu agama yang jelas. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan karakter dakwah selain Ahlus Sunnah itu mereka tidak memiliki itqan di dalam berilmu, berjalan dengan apa adanya. Adapun Ahlus Sunnah benar-benar mereka memperhatikan perkara yang benar-benar mereka akan dikatakan sebagai pengikut muhajirin dan ansar. Dan tentunya orang yang seperti ini sangat mulia, apalagi dia adalah orang-orang yang benar-benar memasrahkan diri kepada Allah, bukan dari orang-orang musyrikin. Bahkan dia hidup untuk membenci dan memerangi kesyirikan, memerangi beda. Dan inilah sifat yang sangat mulia. Semoga untaian kalimat yang ringkas ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan. Dan demi Allah, tidaklah saya datang mendatangi kalian kecuali rasa cinta di hati saya kepada kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, menguatkan persaudaraan kita. Dan tentunya selalu saya ingatkan, antum adalah Ahlus Sunnah yang hidup dalam persaudaraan, yang menjaga persaudaraan. Maka hendaknya kalian wujudkan tolong-menolong di antara kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca atau yang kita sampaikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan ini yang disampaikan oleh Syekh, kiranya cukup. Barakallahu fiikum.